Swarga niku aja sampean bayangno ado-ado, Pak. Sampean nek bayangno swarga iki kadohan. Surga itu sudah bisa kita pesen mulai saiki. Surga itu sudah bisa kita booking mulai sekarang. Kok engkek men to Kyai Sitok. Lha ora perkara engkek, jajal bayangno. Ana wong sugih lunga teng Jakarta. Niki kira-kira no Jakarta, wong sugih iki nginepe nang gone gerdu, nang pinggir dalan, nang empere tokone Cina, napa teng hotel. Booking hotel. Podho swarga niku iso sampean pesen mulai saiki podho karo wong sugih wae lho. Apa nang Jakarta ra perlu bontot sego, ra perlu sangu jajan macam-macam, abot-aboti ra perlu, cukup pesen teko omah lewat internet. Tarak tak tak tak tarak tak tak. Saya pesen hotel di wilayah ini dengan fasilitas begini, harga sekian. Duit kirim lewat bank, jebret. Sesuk berangkat numpak pesawat. Sampai kota tujuan, nembe tok lapangan terbang, wis dijemput karo petugas hotel. Apakah Bapak yang berasal dari Kanorejo? Rengel, Tuban? Betul, betul, saya dari Kanorejo. Nama Bapak Samidi? Betul, saya Pak Samidi. Bapak yang pesen hotel di wilayah ini dengan harga sekian? Betul, Pak, saya yang pesen. Mari Pak, saya antar, saya petugas yang menjemput sampean. Pak Samidi tumpakno mobil mewah. Terno tok hotel, sampai hotel dituntun Pak Samidi. Ini Pak Samidi. Terno tok kamare. Ini Pak Samidi kamar yang Anda pesen. Servis oke, hidangan lengkap, tukang pijet yo eneng plus kanca turu sing kena dikeloni. Lho swarga kan enten kanca turune to, wida dari semanten ugi lek jenengan wis pesen swarga mulai saiki, besok ten akhirat waya wong do bingung, sumpek ribet ra karuan susah, jenengan tenang, wis dijemput karo malaikat petugas swarga. En apakah Bapak yang bernama Anwar Zahid? Malaikat yang mapak kula niku malaikat teko Londo, Pak. Betul malaikat, saya Anwar Zahid dari Bojonegoro. Betul Pak, betul. Apa Pak Anwar ini yang pesen en suwargo dhuwur dhewe? No kiai niku suwargane dhuwur dhewe, Pak. VIP eksklusif. Nek Kanorejo ya suwargane rakyat ya kelas ekonomi ngono ae. Paling wong kene iki suwargane ya trocoh kabeh nang jengklonge akeh. Mari Pak Anwar, saya terno. Malaikat Londo campur Jawa. Aku lo diterno tekan swarga dhuwur dhewe dituntun. En ini Pak Anwar, hotel Pak Anwar. Servis oke, hidangan mewah, widodarine molek molek, semok semok, montok montok. Pun sinten sing badhe pesen swarga, mboken swarga, monggo masjid isek bukaan, TPQ madrasah diniyah isek nrimo pesenan jenengan. Sakniki kathah alhamdulillah wong sing do pesen swarga, nyatane Kanorejo ki ya ngono, budal Jumatan ya iso dosangu duwe. Alhamdulillah bareng tok masjid ana kotak amal liwat, nek wong Kanorejo ya kotake digawe surung-surungan. Jenengan sangu duit no sak diodos 100.000 melebu kota amal atau balik melebu sak? Dijawab sak, podo karo aku ngodos nih 50.000 melebu kota atau balik sak? 20.000 kota atau sak? 10.000 kota atau sak? Sing kota piro? Kapian sing melebu kota ilo dipilih no duit sing paling ruju dewi. Akhirnya nemok duit 100 wombo nang rupane ireng mergo bengi bar dikekerokan dilebokno nang kotak ngono ditutupi sajadah ben ra roh wong antek kotake teko umplung ya metu suarane tung kluduk kluduk kluduk kluduk kluduk muser ono jero ra ono kancane wong enten no Pak wong lebone kotak amal 500 lho 500 duit kelidik ngono iku ditutupi nganggo tangan ben raroh wong ambek merem-merem delalah orang mlebu bolongane iso ngeludung klining klining klining klining klining godhek ki mara disaut cek ngel tenan iki dilebokno lho nglebone 500 ya ambek ndonga ya Allah kula nyuwun mlebu swarga ya Allah tuk malaikate godhek-godhek swarga mbok tuku 500 swargane kakek anem ta pirang jenenge